Via Valen. Polisi, polisi, polisi. Opa ole. Polisi, polisi, polisi. Salam hormat untuk para polisiku. Salam hormat untuk Bapak TNI ku. Terima kasih. Special buat semua pianist. Kacamata hitam bergaya, siap diriku, siap diriku, siap diriku, siap diriku. Berambas tuntas, kriminalitas, melayani kelas tulis tuas tanpa batas. Melawan panas menerangnya lalu lintas, cita-cita jadi polisi. Waktu aku kecil mamaku bertanya, buat kalian semua. KTSK lagi. Seragam rapi, topi rompi, pangkat di kanan kiri, sepatu baja, kacamata hitam bergaya. Siap diriku, siap diriku, siap diriku, siap diriku. Berambut